Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal muslimun alhadirun dan para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat masih diberinya kita kesehatan di pagi hari ini, yang mana mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa bersyukur atas kenikmatan ini dengan menggunakannya dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan itulah hakikat bersyukur, yaitu dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih, kita yang berada di bulan Syaban, yang sudah semakin dekat dengan bulan Ramadan, yang dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya butuh kita terhadap persiapan jiwa, persiapan badan, agar supaya nanti tatkala masuk bulan Ramadan sudah terbiasa diri dan hati kita untuk melakukan amalan-amalan taat. Nasallahu salamah wal afiyah. Masyiral muslimin, hadirin dan pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih meneruskan pembahasan mengenai seputar mengkuburkan jenazah. Maka pada akhir yang kita ambil tentang tatkala kita menguburkan jenazah, hendaknya kita menguruknya, ya, menutupkan tanah kepada kuburan tersebut sekedar dari tanah yang digali dari dalam, tidak menambahnya. Maka kemudian dijelaskan Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, kata beliau, fayurfa'ul qabru anil ardi qadra shibrin. Maka kemudian kuburan tersebut bisa ditinggikan dari tanah yang ada sekitar satu jengkal saja. Wa yakunu musannaman ai muhaddaban kai hatid sanam. Maka jadilah kuburan tersebut musannaman, yaitu seperti punuk daripada onta. Maknanya adalah cembung, seperti keadaan punuk unta. Dalam rangka apa tujuannya? Lian zila anhu miyahus suyul, agar supaya air hujan ataupun banjir itu bisa mengalir. Mengalir. Kemudian watu dawu alehi hasba, diletakkan di atas gundukan tadi batu-batu kerikil. Wa yurashu bil ma'i, liyatamassaka turabuhu wa la yatatayyar. Kemudian setelah itu dipercikkanlah atau disiramkan kepadanya air agar supaya tanah tersebut saling mengikat. Saling melekat, mengikat satu sama lain, wa la yatatayyar turabuhu, sehingga debunya tidak berterbangan apabila tertepa oleh angin. Ini hikmah disiramnya. Maka beliau menerangkan wal hikmatu fi raf'ihi fi bihadzal miqdar, dan hikmah ditinggikannya kuburan sekedar satu jengkal saja. Dalam rangka apa? Liyu'lama annahu qabrun fala yudas, agar diketahui bahwasanya itu adalah kuburan sehingga tidak dihilangkan, tidak dibuang, ya, tidak dihinakan. Wala ba'sa biwad'in nasab bibaklin nasoib, dan tidak apa-apa kita meletakkan beberapa nasoib, sesuatu yang bisa berdiri tegak, ya, seperti batu yang kita berdirikan misalnya, ataupun tanda, ya, untuk menandai ini adalah kuburan. Ala tarafaihi libayani hududihi, ya, di pada dua ujung daripada kuburan tersebut untuk menandakan batasan daripada kuburan. Waliyu rofa bin piha min ghairi ayyuktaba alaiha, dan supaya diketahui ini adalah kuburan tanpa diberi tulisan di atasnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam poin ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, tentang dikala orang tersebut sedang menguruk jenazah, maka ditanyakan kepada Syekh Saleh bin Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ditanyakan kepada beliau binisbah, disunahkan bagi orang yang hadir untuk uruk, untuk apa, ikut melemparkan tanah, ya, ke dalam kuburan itu tiga kali. Halha aslun au takunu min jihati ra'sil mayyit? Ini apakah ada asalnya dari Nabi, dan juga harus dari arah depan dari kepala si mayyit? Maka beliau menjawab, na'am laha aslun, ya, ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'anna al hadits al warid fi li'annal hadis al-warida fi dhalik, dikarenakan hadis yang datang dalam permasalahan ini, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hasa min kibali ra'sihi salasa hasayat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut melemparkan atau menguruk dari arah kepala si mayit tiga kali urukan, sehingga ada asalnya yang demikian. Sehingga kalau para hadirin ingin mengurukan, ikut menguruk, maka dibolehkan yang demikian. Ini barakallahu fikum. Dan apa yang disunahkan, yang perkara yang kedua, yaitu di sini adalah tentang meninggikan kuburan. Seberapa batasan bolehnya bagi seorang itu meninggikan kuburan? Maka batasan yang diterangkan di sana adalah sekitar satu jengkal saja. Yang hikmahnya ini sekedar sebagai tanda ini adalah kuburan, dan tidak melebihi hal yang demikian. Apabila terlalu tinggi, maka ini datang di sana hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum meninggikan kuburan. Maka beliau menjawab di dalam fatwanya dalam Kitabul Janais nomor pertanyaan 180. Raf'ul qabri khilafus sunnah. Meninggikan kuburan ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fayajibu an yusawiya bil kubur allati haulahu. Maka wajib untuk meratakan dengan kuburan yang ada di sekelilingnya. In kana haulahu kubur, kalau memang ada kuburan yang lainnya. Au yunzilu hatta yakuna kal kuburil mu'tadah. Atau diturunkan jangan terlalu tinggi sehingga sampai dengan katanya seperti kuburan yang memang dianggap wajar. Berapa tingginya? Satu jengkal kurang lebih. Satu jengkal. Jangan terlalu tinggi, ditinggikan sampai tingginya ditambah setengah meter. Lah ini berlebih-lebihan. Kenapa demikian? Liana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dikatakan Ali ibn Abi Talib, beliau tatkala mengutus Abul Hayyaj al-Asadi, maka beliau menyatakan, maukah engkau aku utus dengan sesuatu yang Nabi telah mengutusku? Apa yang diutus? Alla tada' suratan illa tamastahu. Agar supaya engkau tidaklah meninggalkan ada satu surah, yaitu gambar makhluk hidup. Baik itu berbentuk mujassamah, ada patungnya, ataupun juga tidak ada. Illa tamastahu, kecuali engkau hapus. Wala kabran musyarrafan, atau musyrafan, illa sawaita. Demikian pula, tidak engkau tinggalkan satu kuburan pun yang di sana dimuliakan, kecuali engkau samakan dengan yang lainnya. Maka diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, meninggikan kuburan di atas yang lainnya lebih tinggi, ini termasuk bentuk memuliakan, melebihkan kuburan ini di atas yang lainnya. Maka wajib untuk diratakan. Dan yang diizinkan oleh syariat adalah satu jengkal. Satu jengkal. Maka ini adab yang harus diperhatikan. Adab yang harus diperhatikan. Kenapa demikian? Dikarenakan kalau kita sampai meninggikan, bisa jadi ini wasilah liyatabaha bil kubur. Orang berbangga dengan kuburan. Wah, itu paling mulia kuburannya fulan, paling tinggi dan seterusnya. Nah, ini tidak seyogianya yang demikian. Permasalahan berikutnya terkait dengan matan ini. Maka diterangkan oleh beliau bahwasanya setelah selesai dikubur, ditaburkan di atasnya batu kerikil, kemudian disiramkan air di atasnya. Maka hal yang seperti ini tidak apa-apa. Sebagaimana hal tersebut juga difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah, Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kita nukilkan di sini fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa Al-Janaiz nomor pertanyaan 192. Maka beliau menyatakan, la basa an yurash, tidak apa-apa untuk disiramkan di atasnya air. Dalam rangka apa tujuannya diingat? Li'annal ma'a yumsiku turoba. Dikarenakan air bisa menjadikan menahan tanah tersebut tidak cepat hilang, terbawa angin. Fala yadhhabu yaminan wa yasaran, maka sehingga tidak berterbangan ke kanan dan ke kiri. Ini demikian. Namun perlu diingat, beliau mengatakan, amma ma yataqiduhul amah min annahum idza rashu bi idrasu baradu 'alal mayyiti. Adapun yang diyakini oleh orang-orang awam secara umum, mereka meyakini bahwasanya kalau disiram kuburannya ini bisa mendinginkan si mayit. Ini kata beliau, fa inna hadza laisa lahu aslun. Tidak ada asal keyakinan yang seperti ini. Dan perlu diketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, air yang digunakan bukanlah air yang khusus. Khusus dibawa dari rumah ini nanti untuk disiramkan. Namun apa yang mudah yang di situ didapatkan. Ya. Adapun mengkhususkan air yang dibawa dari rumah ini, la aslalahu, tidak ada asalnya. Dan terlebih lagi kalau sampai diyakini keyakinan yang lain, bukan dalam rangka hikmah, dalam rangka untuk menahan tanah tersebut supaya tidak bertebangan. Oleh karena itu, kalau misalnya sekarang Kita menguburkan mayit, tiba-tiba hujan. Kira-kira perlu menyiram atau tidak? Nah, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Artinya, barakallahu fikum, sudah tahsilul hasil. Sudah diraih tujuan yang dituju. Ya, tanah sudah basah dan sebagainya. Ini, wallahu ta'ala lamu bisawab. Jadi, demikian. Kemudian, kita ambilkan suatu pertanyaan yang diajukan kepada beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya terkadang di sana seorang, ya, setelah selesai pengkuburan mayit, maka meletakkan atau menanamkan alal kubur min asjarin rutabin. Mereka menebas suatu pohon kemudian ditanamkan. Ya. Atau yang masih basah, dahannya diletakkan di atas kuburannya. Ya. Lah ini, yang seperti ini bagaimana? Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wad'u syai'in wad'u syai'ir rutab min aghsanin, meletakkan sesuatu yang masih basah, baik berupa dahan, batang pohon, atau yang lainnya di atas kuburan, laisa bisunnah, bukanlah termasuk sunnah Nabi. Bal huwa bid'ah, bahkan ini adalah termasuk perbuatan bid'ah, kata beliau. Diada-adakan. Terlebih kalau dia menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mencontohkan tatkala melewati dua kubur meletakkan adanya pelepah kurma yang masih basah dibagi dua kemudian diletakkan di kuburan, dua kuburan tersebut, dan beliau mengatakan la'allahu yukhawifu anhuma malam yaibasa, mudah-mudahan dua pelepah yang ini bisa meringankan siksaan keduanya sebelum keringnya, ya, selama masih basah. Lah maka yang seperti ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau dalam rangka yang seperti ini, maka dia terjatuh pada wasu'udzon bil mayyit. Berburuk sangka kepada si mayyit. Berarti kita menghukumi, oh mayyit itu disiksa. Karena Nabi tidaklah meletakkannya, melainkan dalam rangka. Karena diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diwahyukan, diperlihatkan, bahwasanya penghuni kubur itu sedang disiksa. Sehingga kalau kita ikut-ikutan meletakkannya, terkandung di sana su'udzon terhadap mayit. Ya. Berburuk sangka, oh berarti mayit ini sedang disiksa. Lianan Nabiya s.a.w. lam yakun biwat'i ala kulli qabrin syai'an min dalik. Demikian pula dikarenakan Nabi tidaklah meletakkan dahan yang masih basah pada setiap kuburan. Ya. Pada setiap kuburan. Cuma itu saja. Wa inna ma wada'a ala qabraini ulima alaihi salatu wasallim alaihi salatu wasalam annahuma yu'adzaban. Hanya diletakkan pada dua kuburan yang Nabi mengetahui bahwa keduanya sedang disiksa, ya. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau begitu, ya. Kalau begitu kata beliau, khulasah ringkasnya kata beliau, annawat al-jaridah wa nahwaha, ya. Anawat al-jaridah wa nahwiha ala qabri bid'atun wa laysa lahu aslun. Meletakkan dahan yang masih basah, baik dari pelepah kurma ataupun yang lainnya, di atas kuburan ini termasuk perbuatan bid'ah, tidak ada asalnya. Ya. Sebagaimana tadi keyakinan menyiram air, wah ini bisa mendinginkan si mayit. Ini keyakinan yang keliru. Ya. Wa annahu su'udzon bil mayyit, dan ini termasuk bentuk berburuk sangka kepada si mayyit. Haitsu yadhunnul wadhi'a annahu yu'adzab, tatkala di dalam hati si mayyit menyatakanlah mudah-mudahan ngeringanakan siksaannya. Berarti dia menyangka si mayyit sedang disiksa. Nah ini. Maka dia menginginkan fayuridu takhfifa alaihi, mudah-mudahan meringankan, ya. Padahal yang seperti ini tidaklah boleh bagi kita untuk bersu'udzon kepada saudara kita sesama muslim, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Oleh karena itu, 6 Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyatakan kalau begitu, ketika kita sudah idza faragha min dafnil mayyit, kalau sudah selesai dari menguburkan mayit, kita waqafa alaihi, berhenti. Waqala, ya, dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunilah mayit ini dan berilah kepadanya kekokohan ucapan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al, kata beliau. Maka mintakanlah ampunan kepada Allah bagi saudaramu ini yang telah meninggal tadi. Dan mintakanlah kepada Allah kekokohan ucapan baginya. Karena sesungguhnya saudaramu ini sekarang sedang ditanya. Ditanya oleh para malaikat. Ya. Dua malaikat bertanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ini. Dan tidaklah ada yang bisa menjawab melainkan dengan pertolongan Allah dan rahmatnya semata-mata. Ya. Oleh karena itu, dan rahmat Allah, pertolongannya itu bisa diberikan dengan asbab, yaitu kita bertakwa, mati di atas Islam. Mati di atas Islam. Oleh karena itu, yang namanya Islam ini nilainya besar. Ya. Walaupun mungkin dari sisi dunia kurang, perekonomiannya sebagiannya, namun jangan sampai orang tersebut melepaskan keislamannya. Karena hakikatnya Islam itu mulia. Hanyalah keterpurukan dengan sebab dosa-dosa orang yang mereka itu menyatakan dirinya sebagai muslimin, melakukan dosa, akhirnya Allah azab dengan perbuatannya. Nasallahu salam wal afiyah. Kemudian perkara berikutnya masih terkait dengan permasalahan yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan. Maka kemudian kala beliau, yustahabbu idza furigha min dafnihi, disunahkan apabila telah selesai dari menguburkan mayit, an yaqifal muslimuna ala qabrihi, agar para muslimin mereka berhenti di kuburannya, di kuburan yang diselesaikan tadi, wa yad'u lahu, dan berdoa baginya, wa yastaghfiru lahu, dan memintakan ampunan bagi si mayit, li'annahu alaihi salatu wassalam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min dafnil mayyit, apabila telah selesai dari menguburkan mayyit, waqafa alaihi, beliau berhenti berdiri di atas kuburan, waqala, dan beliau berkata, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan bagi saudara kalian, wasalu lahu tasbita, dan mintakanlah kekokohan ucapan baginya, fa innahul ana yus'al, maka sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, nomor hadis 3221 dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ini tadi. Sekarang berikutnya kata beliau, wa amma qira'atu syai'in minal qur'ani 'indal qabri, dan adapun membaca Al-Qur'an di kuburan, fa inna hadza bid'atun, maka ini termasuk perbuatan bid'ah. Ini termasuk perbuatan bid'ah, diadakan. Li'annahu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuhul kiram. Kenapa dikatakan bid'ah? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukannya. Sehingga dikatakan bid'ah, ya. Diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh yang namanya perbuatan bid'ah adalah sesat. Seluruh perbuatan bid'ah adalah sesat. Maka beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita semuanya tatkala selesai dari menguburkan jenazah, sudah selesai. setelah tadi menguburkannya, tidak boleh dari kita meletakkan sesuatu yang masih segar atau basah, baik dahan dan sebagainya, dalam rangka untuk meringankan siksaan si mayit. Ini ada padanya su'uzon, berburuk sangka kepada si mayit. Kemudian pula, hendaknya tatkala sudah selesai dari menguburkan, bagi kita untuk mendoakan si mayit dengan ucapan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ini dibaca sendiri-sendiri, ya. Dibaca sendiri-sendiri, ya. Maka ditanyakan kepada Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Kata beliau, ditanyakan kepada beliau tentang di sana, ini fatwa beliau, kita ambilkan dari fatwa Nur al-Darb pada jilid yang ke-14, 6, pada jilid yang ke-14, di nomor atau pada halaman 136 sampai seterusnya. Ini kita ambilkan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan di sana ada orang yang apabila telah selesai menguburkan jenazah ditanyakan hukum talqinil mayyit ba'da dafnihi. Mentalkin mayyit setelah dikuburkan. Ini bagaimana? Ditanyakan kata beliau. Maka kata beliau, fatalkinu lil mayyiti ba'da dafni lam yasbut anna nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi radhiyallahu anhum. Adapun talqin kepada si mayit setelah selesai penguburannya, ini tidaklah ada dari nabi ataupun para sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa innama warada fihi haditsun maudhu'un. Hanyalah datang mengenai hal tersebut keterangan-keterangan dari hadis yang maudhu', hadis palsu. Rawahu Tabrani min hadisi Abi Umamah Al-Bahili. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari hadis Abi Umamah Al-Bahili. Laisa bisahihin bal huwa maudhu'. Semuanya ini tidak sahih, bahkan hadisnya palsu. Hadis maudhu', ya. Dan ini yang seperti ini adalah termasuk kata beliau waswab annahu bid'atun la yushra. Ini tidak, ini merupakan yang benar. Kalau begitu ini adalah perbuatan bid'ah, tidak disyariatkan. Fal mayitu ala ma mata alaihi, dan seorang yang mati itu, mayit itu, dia dihukumi atas keadaan dia mati padanya. Innamat talqinu qabla khurujir ruh. Tidak lain talqin, apa itu talqin? Dituntun mengucapkan la ilaha illallah. Ini tatkala ketika mau meninggal, keluar mau ruh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah mautakum, orang yang sedang sakaratul maut, mau meninggal di antara kalian, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang benar. Ya, ini yang benar. Dalam rangka berharap hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini jadi talqin dilakukan dia apa ketika belum meninggal. Adapun kalau sudah meninggal, selesai di kuburan, datang seseorang mentalkin. Iza qila laka kaza, fakul kaza. Iza qila laka kaza, fakul kaza. Ya, apabila engkau ditanya seperti ini nanti pada oleh malaikat, jawablah seperti ini. Maka kata beliau, hadza la aslalahu fi syar'i. Ini tidak ada asalnya di dalam syariat. Innama huwa qawlu li ba'dil ulama. Tidak lain, ini hanya ucapan sebagian ulama. Tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Sehingga na'am, yang seperti ini, ya, hendaknya kita tinggalkan. Dan kita ganti idza faragha min dafni, kalau sudah selesai dari menguburkan jenazah, maka cukup masing-masing kita memintakan ampunan bagi Allah, ya, dan memintakan tasbih. Allahumma firlahu wasabbithu. Ini yang bermanfaat dan lebih penting bagi mereka. Demikian pula ditanyakan kepada beliau. Nah, ini demikian pula ditanyakan kepada beliau tentang hukum. Nah, di sana ini barakallahu fikum, di sana tatkala setelah menguburkan jenazah, sebagian orang berdiri mendoakannya dan yang lainnya mengaminkan. Mengaminkan. Maka yang seperti ini juga tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ada asalnya hanyalah kita mendoakan istaghfiru li akhikum fa was'alu lahu tasbih. Mintakanlah ampunan istighfar bagi saudaramu dan mintakanlah kekokohan ucapan kepada Allah bagi saudaramu. Kenapa? Dikarenakan dia saat ini sedang ditanya. Ini sedang ditanya, ya. Maka yang seperti ini insyaallah lebih bermanfaat bagi si mayit. Nah, ini lebih bermanfaat bagi si mayit. Namun, kata beliau, di sana apabila ada seorang, ya, idza qalahu wahidun wa ammanal baqun, kalau yang mengucapkan satu saja misalnya, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu, yang lain amin, ya sudah, tidak apa-apa. Walakinnal afdal, akan tetapi yang afdal anna kullu wahidin yad'u, bahwasanya masing-masing individu berdoa sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi tadi, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya, kenapa demikian? Ya, atau kita bisa mengucapkan Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu alal haq. Demikian. Fahadha min haqqil muslimi ala akhih, karena ini termasuk haknya seorang muslim atas saudaranya yang lainnya. Fayakfi walhamdulillah, cukup dengan doa ini. Alhamdulillah. Ternyata sunnah itu mudah. Ya, hanya saja karena orang tidak mau belajar, maka dia itu kadang merasa susah. Harus yang berdoa orang yang hafal Quran, harus yang berdoa orang yang baca, bisa doanya panjang dan seru. Tidak. Yang lebih bermanfaat, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ini demikian, ya. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu alal haq. Demikian. Nah, ini doanya sekedar itu, ya. Maka kullu wahidin yad'u bi nafsihi. Ya. Maka masing-masing mendoakan sendiri-sendiri. Ya, hadza huwal afdal. Inilah yang afdal untuk dilakukan. Barakallahu fikum. Ini yang hendaknya diperhatikan oleh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bisa dilihat, dirujuk kembali dalam fatwa Nur ala Darab Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Ibbas, jilid yang ke-14 di halaman yang ke 137 dan setelahnya di nomor masalah, pada nomor masalah 694 dan setelahnya, karena ada beberapa pertanyaan yang berulang. Ini sehingga demikian ada beberapa pertanyaan yang berulang. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka selanjutnya di sana kata Syekh Shalih Fauzan tadi, adapun membaca Al-Qur'an bagi si mayit ataupun di sisi kuburan, maka ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan Syekh di sini tegas, fa inna hadza bid'atun. Ini adalah termasuk perbuatan bid'ah. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Maka naam, demikian pula hal yang sama ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa-fatwa mereka rahimahumullahu jami'an, ya. Dan 6, beliau menegaskan kepada orang yang menyangka bahwasanya bacaan, ya, ini 6 Yasin ataupun yang lainnya, ini beliau tegas, hadzal amalul ladzi sa'alahu sa'il bid'atun la aslalahu fala yushra'u an yuqra'a alal mayyit ba'da mautihi wala fil bait wala fil maqbarah. Ya, Maka beliau menegaskan lagi, amalan yang ditanyakan oleh si penanya ini semuanya bid'ah, tidak ada asalnya. Maka tidaklah disyariatkan untuk kita membacakan Al-Quran pada orang yang mati setelah meninggalnya. Sama saja tidak boleh di rumah ataupun juga di kuburan. Wala ala ra'si al-arba'ina min wafatihi, tidak pada hari yang ke-40. Wala fi ghairi dhalika bihadal qasdi min hadhihi al-bid'ah allati ahdatsaha an-nas, ya. Dan demikian pula tidak dilakukan dengan tujuan yang seperti ini, yaitu yang merupakan kebid'ahan yang dilakukan oleh manusia, ya. Ini demikian. Wa innamal masyru', hanyalah yang disyariatkan itu adalah an yukra'a indahu, untuk dibacakan bagi orang yang mau meninggal ini, hinal ihtidhar qabla an yamut, yaitu ketika dia sedang sakaratul maut, sebelum meninggal. Lah ini boleh, mau dibacakan Yasin, tafadhal, Rasulullah mengatakan ikra'u ala mautakum Yasin, ya. Ini sebagian hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, dan Abu Dawud dan yang lainnya juga mengeluarkan, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama. Ini demikian, ya. Jadi kalau begitu, kapankah kita mentalkin mayit sebelum wafatnya? Ketika ihtidhar, ketika mau meninggal. Kapankah dibolehkan membacakan Al-Quran? Sebelum meninggal. Adapun yang sesudahnya, maka tidak. Tidak di rumah dan juga tidak di kuburannya. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama, yang mereka adalah para orang tua kita, yang membimbing kita kepada arah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya kita yang menginginkan kebahagiaan dunia dan di akhirat, dan juga keselamatan ibadah yang nantinya kita harapkan bisa mendulang pahalanya di akhirat nanti, tentunya menerima bagaimana arahan para ulama yang mereka itu senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak dibangun dengan hawa nafsu, tidak dibangun dengan ego dan yang lainnya. Namun kita pasrah menerima kebenaran kalau memang itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dengan bimbingan para ulama yang betul-betul lurus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mudah kami baca di pagi hari ini. Kita terakhir mengambil mengenai nam setelah dikuburkan jenazah, yaitu telah masih di kuburan. Dan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bagaimana membangun kuburan ataupun juga hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang dalam seputar kuburan. Ini demikian, ya. Ini yang mudah kami sampaikan, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Ada banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.